بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. Kita masih dalam Sahih al-Bukhari, dalam kitab Al-Ilmu, yang di sini pada bab ini Rasul alaihi salatu Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah atau berilah ilmu kepadanya tentang Alkitab, ilmu kitab. Nah, tentunya yang dimaksud dengan Alkitab di sini mencakup seluruh ilmu. Yang paling utama dan yang paling pertama tentunya ilmu Alkitab yang ma'ruf Al-Quran, yang dimana apabila seseorang paham dan menguasai Al-Quran, maka otomatis orang tersebut akan paham tentang agama ini, tentang sunnah, tentang makna-makna sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Karena Al-Quran tidak akan bisa terpisah dari as-sunnah. Nah, maka dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang mencukupkan hanya pada lafaz-lafaz Al-Quran secara zahir, tanpa kemudian mau untuk mempelajari Al-Quran secara lengkap, yang dengannya otomatis dia akan belajar tentang sunnah. Nah, qala haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya adalah Abdullah ibn Amr. Al-Maq'ad al-Basri, julukannya Al-Maq'ad. Ini Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith. Abdul Warith di sini adalah Abdul Warith bin Sa'id Abu Ubaidah At-Tanuri, seorang hadis yang memiliki tingkat keitqanan dalam hifdz sangat luar biasa. Sebagai Al-Hafidz dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, ini yang diluarkan dengan thiqatun sabitun hujjatun. Ini gelar yang tinggi. Bahannya sudah seorang thiqah, tapi dia juga seorang yang sabit dan seorang hujjah, Abdul Waris. Qala haddatsana Khalid. Khalid di sini adalah Ibnu Mihran. Khalid Ibnu Mihran Al-Hadda. Al-Hadda itu apa? Al-Hadda tahu? Tukang sepatu. ini jazakallah khair. Al-Haddah arti asalnya adalah tukang sepatu. Walaupun di sini yang dimaksud dengan Al-Haddah dia sebagai tukang sepatu karena dia sering duduk bersama, pada ikatnya dia bukan seorang tukang sepatu tapi sering duduk bersama dengan Al-Haddain, dengan tukang sepatu, tukang sepatu yang lain. Tapi syahidnya di sini banyak dari kalangan ulama yang bekerja. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa mereka pun para ulama bekerja. Tidak menghalangi urusan dunia dan pekerjaan tersebut, tidak menghalangi mereka untuk kemudian mereka tetap menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm, yang dengannya mereka menjadi para ulama. Nah, Al-Haddah Az-Zayyad Al-Banna Al-Hammal, ini semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada yang menjadi jualan minyak, ada yang jualan kain, ada yang sebagai kuli, ada yang sebagai tukang angkut. Hammal, tukang angkut. Tapi antum perhatikan sekarang, kesibukan mereka dengan dunia ternyata tetap tidak melalaikan mereka dari ilmu. Ternyata para ulama ini bukan kemudian orang-orang atau salaf, ini bukan orang-orang yang ilmu kemudian tidak mencari dunia, tidak seperti itu. Ani Ikrimah, Ikrimah maula ibni Abbas radhiyallahu anhuma, budaknya Ibnu Abbas kemudian dibebaskan. Antum perhatikan dalam kisahnya Ikrimah ini bagaimana seorang Ibnu Abbas dalam mentarbiyah, dan bukan hanya Ibnu Abbas, ya, tapi rata-rata para salaf, mereka benar-benar tahu bagaimana memperlakukan orang-orang yang ada pada sekitar mereka. Ikrimah, ini Maula Ibn Abbas. Nafi, Maula Ibn Umar. Al-Hasan Al-Basri, dahulunya juga Maula. Nah, Usama. Nah, Bin Zaid. Ini maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang lainnya. Antum perhatikan para sahabat yang membedakan antara budak dengan anak-anak. Ketika mereka melihat potensi yang ada, Ikrimah diikat oleh Ibnu Abbas dalam sebuah tiang. Kalau antum buka sirah Ikrimah, bagaimana Ibnu Abbas dalam rangka agar Ikrimah ini betul-betul mendapatkan ilmu, itu diikat di tiang. Nah, anak sendiri juga tidak paham teknisnya bagaimana, tapi diikat dan artinya benar. Nah, yang dengan itu budak ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini bukan termasuk dari hulu, bukan. Tetapi ini salah satu wasilah, min wasail, bagaimana atau cara diantara sekian cara bagaimana para salaf dahulu mengajarkan kepada orang-orang terdekat. Nah, sehingga tidak syiddah dalam thalabul ilm itu terkadang diperlukan dalam ta'lim kepada para thullabnya, itu perlu dalam kondisi-kondisi tertentu, yang dari itu diharapkan mereka bersungguh-sungguh. Nah, ini Ikrimah Maula Ibni Abbas. Qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu al-kitab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah atau Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika memeluk aku, merangkul aku sembari mengatakan Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, berilah kepadanya ini, berilah ilmu kepadanya, ajarkanlah kepadanya Alkitab, ilmu ad-din. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bayyana al-musannifu fi kitab at-tahara min tariqi Ubaidillah ibn Abi Yazid an ibn Abbas sabab hadha ad-du'a wa lafdhuhu. Imam Bukhari nanti dalam kitab Tahara yang akan datang insyaallah bersama kita itu menyebutkan hadis ini juga dengan melalui jalannya Ubaidullah ibn Abi Yazid dari Ibnu Abbas, kalau di sini dari Ikrimah. Yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah Ikrimah maulanya. Nah, adapun dinanti di dalam kitab Tahara yang akan datang insyaallah penyebutannya itu dari tabi'in yang bernama Ubaidullah ibnu Abi Yazid, menjelaskan sebab dari doa ini, apa latar belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan Ibnu Abbas. Lafadznya adalah dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khala fa wada'tu lahu wudu'an. Nah, zada Muslim, falamma kharaja qala man wada'aha fa akhbar. Nah, dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika masuk dalam al-khala, yaitu kalau sekarang WC untuk menunaikan hajat. Kemudian Ibnu Abbas meletakkan bagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wudu. Ya. Wudu itu bukan wudu. Kalau wudu itu apa? Apa bedanya wudu dengan wudu? Ini sama dengan sahur dengan suhur. Ada yang tahu? Ketika Ramadan ada yang masih ingat? Abdullah. Kalau apa itu? Wudu perbuatannya. Nah, mahsan tabarakallah. Al-wudu itu perbuatan bersuci, berwudu. Ini al-wudu. Tapi al-wudu itu air, al-ma yutawaddo bihi, air yang dipakai untuk berwudu. Ini al-wudu. Ya. Sama dengan as-sahur dengan as-suhur. As-sahur berarti apa? Berarti apa as-sahur? Akharif. Sahur makanannya. Adapun as-suhur, perbuatannya. Nah, paham ya ikhwan? Kalau dengan fathah al-wadu atau as-sahur, ini berarti bendanya yang dipakai untuk melakukan perbuatan. Adapun dengan dhammah as-sahur atau al-wudu, ini bukan bendanya tapi apa? Perbuatan itu sendiri. Paham ya? Dari sini ketika Rasulullah masuk ke dalam khala dalam rangka menunaikan hajat, Ibnu Abbas meletakkan untuk Rasulullah SAW air yang dipakai untuk berwudu. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada tambahan, ketika Rasulullah SAW keluar, berarti dari sini kita mengetahui bukan meletakkan air wudu di dalam khalanya, bukan di dalam isinya, tapi Rasulullah masuk karena kebiasaan Rasulullah SAW itu tajdid al-wudu. ketika berhadas, selesai dari hadas, kemudian memperbarui wudu. Rasulullah masuk, Ibnu Abbas meletakkan di luar air untuk berwudu. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah bertanya, siapa yang meletakkan ini? Maka kemudian Ibnu Abbas mengkhabarkan. Nah, ini bagaimana kok Ibnu Abbas bisa masih ini di malam hari berarti ya? Bagaimana Ibnu Abbas bisa kemudian bersama Rasulullah di dalam rumah untuk kemudian menunaikan hajatnya? Nah, ada yang mengetahui bagaimana hubungan antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ada yang tahu? Hah? Apa hubungan Ibnu Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga Ibnu Abbas bisa santai masuk ke rumah Rasulullah. Padahal rumah Rasulullah ada istri-istrinya. Kenapa kalau Ibnu Abbas bisa keluar masuk seenaknya? Hah? Ibnu Abbas bukan maulanya Rasulullah. Ibnu Abbas ini Quraisy ya. Dari orang-orang Quraisy. Asli memang kabilahnya Quraisy, bukan maula. Bukan budak ya, bukan. Nah, pembantu? Bukan, itu Anas. Nah, Anas bin Malik. Ini Ibnu Abbas. Hah? Anak dari pamannya siapa? Anak dari Lat. Nah, terus memang betul, betul. Tapi syahidnya di sini Rasulullah itu kan punya istri-istri. Memang anaknya, anak pamannya kemudian bisa menjadi mahram bagi istri-istrinya. Nah, ini sekarang pertanyaannya, kok bisa enak keluar masuk ke rumah Rasulullah, di situ ada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah? Nah? Kenapa? Ibunya beda. Pintu, pintunya beda. Oh, kayak ibadah gitu. Bang-bang lagi proyek ada. Nah. Nah, kenapa Abu Yahya? Belum balik? Belum balik. Nah, bisa, tapi bukan itu alasan. Ada ini ya? Nah, Ibnu Abbas ini punya khalah. Namanya Maimunah. Zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya? Rasulullah punya istri Maimunah namanya. Ini Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Seperti itu. Sehingga Rasulullah Ibnu Abbas yang bisa masuk seenaknya itu ya di rumahnya Maimunah ini, bukan di rumah Rasulullah ketika Rasulullah gilirannya di tempatnya Maimunah radhiyallahu anhum jami'an. Dan tanya ikhwan, ada sebuah pelajaran dari kisah ini. Apa itu? Antum perhatikan sekarang. Dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mustajab. Ibnu Abbas jadi seorang alim. Mendapatkan gelar habru hadhil ummah. Atau bahru hadhil ummah. Nah, imamul mufassirin. Nah, dengan sebab doa. Kenapa Rasulullah, apa latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan? Bagaimana seorang Ibnu Abbas yang masih kecil, apalagi ketika dewasa, artinya antum perhatikan sekarang, seorang anak kecil memiliki adab yang tadi intinya di sini. Dengan sebab seseorang memiliki adab bersama orang yang berilmu, Allah bukakan bagi dia pintu-pintu ini. Nah, seperti itu. Tidak mengherankan para salaf betul-betul memperhatikan permasalahan. Bersama orang yang berilmu. Coba ya, Ibnu Abbas tahu ada Rasulullah, enggak disuruh ada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak. Rasulullah masuk WC, tahu kebiasaan Rasulullah itu berwudu. Ibnu Abbas meletakkan air wudu tersebut. Ada. Nah, melayani seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya adab terkhusus terhadap ahlul ilm itu bagian dari at-taqwa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullah wa yu'allimukumullah." Kalau mau Allah memberikan pengajaran kepada kalian, syaratnya apa? Takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, "Fattaqullah." Bertakwalah kalian. Wa yu'allimukumullah. Yang disebut sebab itu Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka cakupan takwa kalau kita kembalikan kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yang lainnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Dalam rangka beradab. Nah, kalau ada omongan adab, cakupannya luas. Tauhid bagian dari adab. Karena tauhid ini adab seorang hamba bersama Rabb-nya. Nah, as-sunnah, seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam bagian dari adab. Nah, seorang berbuat baik kepada orang tuanya, kepada rekan-rekannya, ini semua bagian dari adab akhlak, adab. Coba dengan sebab adab Ibnu Abbas kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah bukakan atau Rasulullah doakan, yang dengan itu akhirnya Allah bukakan pintu-pintu ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga permasalahan adab ini penting ya ikhwan. Nah, kita sebagai seorang murid dituntut untuk beradab dengan guru kita atau dengan syekh kita atau dengan pengajar kita, hubungannya jelas dari sisi hissi wa ma'nawi. Dari sisi hissi artinya sesuatu yang sifatnya jelas tampak. Ketika kita berbuat baik maka bersemangat kepada guru kita atau syekh kita atau pengajar kita, maka tentunya sang pengajar atau syekh tersebut itu semakin cinta dan semakin bersemangat kepada kita. Nah, sehingga dengan itu dia semakin mudah untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Nah, ini dari sisi hissi. Dari sisi maknawi jelas. Ketika ada pilih bagian dari takwa, yang dengan takwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada seorang ilmu, maka korelasinya sangat tampak seperti ini. Sehingga tidak mengherankan sebagian salaf mengatakan nar atau ilmun bila adab kanar bila hak. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa bara api. Sebagaimana api tanpa bara api akan cepat hilang, maka ilmu tanpa adab akan cepat hilang. Bukan hilang ilmunya atau tidak melulu hilang ilmunya atau maklumatnya hafalannya, tetapi barokahnya. Barokatul ilm ini yang kita cari. Nah, yang di situ kita khawatir untuk hilang barokah ini, yang seharusnya ilmu menjadi hujah bagi kita, ini malah menjadi hujah atas kita. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam banyak berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Faqul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk meminta tambahan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi pelakunya, bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bermanfaat bagi keluarganya. Dengan sebab apa ya ikhwan? Adab. Yang dengan itu akhirnya Ibnu Abbas menjadi termasuk orang-orang yang dengan usianya yang masih sangat muda menjadi orang-orang yang termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menjadi ahli syuranya siapa? Ibnu Abbas. Ahli syuranya orang-orang yang sering diajak musyawarah oleh siapa? Ibnu Abbas. Yang kisahnya bertanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Siapa? Ada yang tahu? Umar bin Khattab. Paham ya ikhwan? Masih ingat? Ini Ibnu Abbas didudukkan oleh Umar di dalam orang-orang yang ahlu musyawarahnya. Ini sahabat-sahabat yang tua-tua yang ikut perang Badar, perang Uhud. Ibnu Abbas tidak ikut perang banyak bersama Rasulullah SAW karena masih muda. Nah, mayoritasnya enggak pernah ikut atau bahkan mungkin semua perang enggak pernah ikut karena masih muda. Masih anak-anak. Ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dan perang-perang yang lainnya yang duduk dalam ahli syuranya Umar. Heran ini Umar ini kok masukkan Ibnu Abbas ke bersama kita ini bagaimana? Nah, katanya sahabat yang ikuti perang Badar ini anak Ibnu Abbas ini seumuran anak-anak kita. Ini Umar dengar. Ya, tahu kisahnya atau ya? Umar dengar. Nah, kata Umar ini belum tahu. Terlalu lebih gitu ya. Nah, akhirnya apa? Mereka ditanya tentang tafsir ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa yang dimaksud ini? Masing-masing membawakan, oh iya, enggak ada yang salah. Tanya ke Ibnu Abbas, apa ini maksudnya Ibnu Abbas? Wafatul Rasul alaihi salatu wassalam. Ini, surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath ini, itu tanda bahwa wafatnya Rasul sudah dekat. Nah, kalau sudah datang pertolongan Allah, berarti apa? Sudah Islam ini sudah sempurna. Kalau Islam sudah sempurna, ya sudah. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Ya, berarti kalau sudah selesai, nggak jadi Rasul. Apa artinya? Wafat. Kata Umar bin Khattab, itu yang aku dengar juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibnu Abbas memiliki kelebihan. Antum bayangkan, Ibnu Abbas ini banyak riwayatnya yang diambil dari sahabat. Bukan langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masih muda. Ada yang langsung didengar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi banyak yang memilih perantara para sahabat yang lebih senior. Tapi antum perhatikan sekarang. Bagaimana para sahabat-sahabat besar tadi itu, para senior-seniornya sahabat, ternyata terluput ilmu. Nah, Ibnu Abbas mengetahuinya. Seperti itu. Kalau dirunut sebab barokah dari Ibnu Abbas apa? Adab. Ingat. Nah, ketika seorang beradab bersama ahli ilmu, Allah akan bukakan bagi dia pintu-pintu ilmu. Baik. Inilah ulah ya ikhwan. Ada yang mau tanyakan mau disampaikan? Dipersilakan. Yang penting kita itu beradab itu niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau enggak niat ikhlas, akhirnya jadinya ujung-ujungnya apa? Cari muka. Ya. Nah, ini cari muka perbolehan tercela. Tapi kita berkhidmat, kita beradab itu memang karena ilmu yang ada pada orang tersebut, bukan karena pribadinya. Nah, yang kita hargai ilmunya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Ya hadikum nasi. Kalau memang tidak ada yang menanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.